Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن سوق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحواد أعزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله hari ini tanggal 8 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau tanggal 3 Zakalah Allah barik Mas. Tanggal 3 Oktober 2022 malam Selasa kita akan lanjutkan serial kajian Syarah Alfiyah bin Malik rahimahullah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang ke-182. Masih berkaitan bait 7273 halaman 246. Ini tentang al-alam. Ini tentang al-alam. Nah. Nah. Ini kita masuk dalam pembahasan al-alam. Baitnya dulu Mas, kita baca dulu Mas. Mas. Bait. Nah. Bukan baitnya itu. Bait. Mantas, nah. Nah. Ini kita sudah sampai pada pembahasan ini. Nah, semoga Allah Azza Jalla memberikan kita kefahaman, kebarokahan dari apa yang kita pelajari ini. Karena untuk bisa istiqomah yang seperti ini berat Mas. Antum bisa, belum tentu Anda bisa. Begitu juga semuanya bisa, belum tentu ada kemudahan. Ya, sehingga di situ perlu kita syukuri dan semoga Allah Azza Jalla memberikan kita kemudahan untuk senantiasa bisa faham dengan apa yang kita pelajari ini. Nah, ini dijelaskan di sini ismun qala rahimahullah ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa alamuhu ka ja'farin wa khirniqa wa qaranin wa adanin wa lahiqi wa syadqamin wa haylatin wa syiqin ya wa washiqi. Di sini nama-nama ya, dan ini kita sudah tahu tentang faedah kemarin. Ilmu tidak pernah mengenal wis tahu, sudah pernah, tapi ilmu itu ketika diulang terus akan tajam dan lebih mengena ketika diajarkan kepada orang lain. Kefahaman itu dengan diulang-ulang, al-fahmu bitakrar. Dan kemarin kita bahas juga tentang konsep al-alam. Di sini al-alam itu adalah nama, ada alamun syakhs, ada alamun jins. Dan di sini kita fahami bahwasannya alam itu adalah isim, isim yang menyebutkan tentang nama. Nah, dan di sini penjelasan kemarin tentang bait tersebut kaitannya dengan Ja'far itu nama orang. Ja'far itu nama orang. Kemudian Khirniqa itu adalah nama seorang wanita. Khirniqa. Jadi kalau ada akhwat namanya Khirniqa, ini berarti bapaknya sudah pernah belajar Alfiyah Mas. Ajib ini. Ya. Kemudian Qaranin. Qaranin itu adalah sebuah nama kabilah. Kemudian Adn, ya. wa Adanin. Adan, Adan itu adalah sebuah negeri di Yaman. Kemudian wa Lahiqi, Lahiq itu nama nama kuda. Ya, kuda. Kemudian wa Sadqamin, Sadqamin itu nama unta. Nama unta, nama. Nama unta. Nama unta, nama kuda. Kemudian wa Hailatin, Hailatin itu adalah nama kambing, Hailah. Nama kambing. Nah, kalau nanti kita insyaallah punya peternakan di Sukran, insyaallah kita bikin nama ini, Mas. Hailah Satcom Lahib. Ya. Oh, namanya aneh-aneh. Oh, itu ada di Alfiyah. Tanda kalau kita sudah pernah belajar Alfiyah, alhamdulillah. Sudah pernah itu bukan berarti njuk wis tahu, njuk wegah, enggak. Tapi sudah pernah itu sebagai untuk menyebutkan tentang faedah dari pelajaran yang sudah kita kenal. Nah, Washiqi di sini adalah nama anjing. Ya, nama anjing. Ini kita enggak punya ini. Dan kita enggak akan kasih nama ini. Ya. Anjing. Nah, ini yang sudah kita bahas. Dan terakhir kemarin kita bahas sampai di pembahasan mutlaqah di sini. Ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini adalah seorang yang ahli usul. Usul itu adalah mendefinisikan tentang definisi dari setiap kata. Makanya namanya ulama tu usul, ulama yang menjelaskan tentang konsep-konsep definisi dalam istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu syar'i, yang itu akhirnya bisa menjadikan itu sebagai landasan sehingga orang tidak bias dalam memahami suatu penjelasan ulama. Makanya ulama usul itu adalah ulama yang di situ dia sangat perhatian sekali dengan definisi-definisi setiap kata. Terkadang ada orang Indonesia mengatakan apa nasib mugi alekmen, padahal nasib itu kalau dijelaskan secara usul, usul bahasanya nasib itu artinya bagian. Bukan nasib bagian dari takdir. Ya, tapi di situ tidak kemudian langsung disebut sebagai takdir. Ini agar tidak terjadi adanya simpang siur yang seperti itu. Nah, mutlaqah. Qauluhu mutlaqah di sini kharaja bihi, keluar dari definisi itu adalah ma yu'ayyinu musammahu bi wasitatin. Apa yang spesifik dengan apa yang dinamakan dengan perantara. Artinya apa? Kalau mutlaqah secara umum, Mas. Jadi kalau misalnya dikatakan kemarin itu ada yang isim itu ada ma'rifah, ada yang nakirah. Ya. Isim itu ada yang di situ ada yang sudah spesifik yang ma'rifah. Ya, kalau namanya ma'rifahnya telah datang, ja'a rajulun ismuhu Rizal. Maksudnya Rizal beliau, bukan Rizal yang lain. Ya. Walaupun beliau Rizal KW, ya, aslinya Ustadz Rizal, nah beda lagi. Ya, kalau yang diinginkan seperti itu beda lagi, spesifik gitu. Nah. Ini yu'ayyinu musammahu, spesifik dengan apa yang dinamakan. Dengan apa? Biwasitotin, dengan adanya perantara di sini. Seperti apa? Ism isyarah masalan. Ya. Hada Rizal. Ini Rizal. Kalau sudah disebutkan ini spesifik, enggak ada Rizal yang lainnya kecuali dia. Ya, kita enggak berbicara Rizal A, Rizal B, Rizal C, enggak ada. Yang ada di depan kita ini Mas Rizal. Ya, Abu Sofia. Paham toh? Nah, iya Mas. Nah. Apa Abu yang lain, Mas? Ya. Nah. Ini ya. Ini isim isyarah, misalnya contohnya. Fa'innahu yu'ayyinu musammahu biwasitatul isyarah. Ini karena menjadi membantu spesifikasi dari sebuah nama dengan isyarat tadi. Ini. Ya. Li'anni idha kultu. Karena aku kalau mengatakan hada Muhammadun, ini adalah Muhammad. Jadi, fal aslu an akula maka asalnya adalah aku mengatakan hada usyiru ilaihi. Hada ini adalah memberikan isyarat kepadanya. Hada mas catur. Ini sebutannya itu. Kita tidak berbicara mas catur yang lainnya. Ya. Sudah spesifik. Nah. Di sambil menunjuk, aku menunjuk dia. Nih. Hada Muhammad. Jadi ketika mengenalkan ini Muhammad, jadi bukan Muhammad yang lain. Nah. Wali hadza qila, oleh karena itu ini dikatakan ismul isyarati, dengan ismu isyaratin. Anda melihat cara menulisnya ada ismu isyaratin atau ismul isyaratin. Ada al ismul mausulu. Beda di situ. Ya, sama dengan al fi'lul madhi, al fi'lul mudhari, ada fi'lu amrin atau fi'lul amri. Itu beda cara nulisnya. Ya. Kalau al-fi'lu al-madhi, al-fi'lu mudhari' itu sifat mausuf. Ya. Atau alias apa? Na'at man'ud. Lele. Kalau man'ud berarti disebutkan di awal, na'atnya di akhir. Ingat-ingat tuh. Ya, resep man'ud lele. Itu misalnya ar-rajulu ad-dakiyu. Laki-laki yang cerdas. Ya. Ar-rajul di sini man'ud na'atnya dzaki. Paham? Yang disifati di situ dan yang menyifati. Man'udnya di awal. Tidak ada namanya lele man'ud, enggak ada. Adanya man'ud lele. Nah. Ini sudah otomatis seperti itu, Mas. Kemudian yang lainnya itu adalah tentang ini. Kalau disebutkan fi'lu amrin, maka disebutkan mudhaf mudhaf ilaih. Fi'lu amrin. Ya, tidak ada al-fi'lu al-amri, enggak ada. Fi'lu amrin atau fi'lul amri. Ini mudhaf mudhaf ilaih. Sama dengan Rasulullah. Utusannya Allah. Ya. Paham sampai sini? Nah, sama hanya Rizal abinya Sofia. Abinya Sofia. Abinya, ya, paham sama sih? Nah, sampai sini mas, kalau abu binti, bapak anakku, abu binti, ya. Ya ada mas, ada namanya Abu Binti. Ya. Bapaknya anakku ya, memang benar. Jangan bapaknya anak. Ya. Ini adalah kaitannya dengan apa? Penjelasan tentang ism. Wa sakata ja'a, sama dengan misalnya ism isyarah. Wa kharaja bihil ismul mausul. Suf, antum tulis caranya. Al-ismu al-mausul. Fahami? Beda dengan apa? Ismul isyaratin. Ismu isyaratin. Al-ismul mausulu. Beda kan? Al-ismul mausul adalah kata benda yang berfungsi untuk menyambungkan. Misalnya yang. Ya itu kalau bahasa Indonesia yang. Ya. Pak Hadi yang mana toh? Ya. Alladhi ja'a fi dars. Ya. Man Pak Hadi? Ar-rajul alladhi ya yajtahidu fid dars. Ya Allah. Ketika siapa Pak Hadi yang siapa tahu? Pak Hadi yang bersungguh-sungguh menghadiri kajian. Allahumma barik. Ahlan wa sahlan. Nah. Ayo. Pak Muti cuma beliau saja. Enggak ada sebutannya Pak Mutiono yang lain. Karena memang Pak Muti sudah spesifik di situ, sudah definitif dengan sendirinya. Allah mubarak. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, ini ada ismu mausul, ada ismu isyarat. Tapi ini keluar dari apa mas? Secara mutlaknya. Kenapa? Li'annahu yu'ayyinu musammahu bisilah. Karena ini bisa membantu apa yang dinamakan itu dengan silah. Kalau kulta, kalau engkau katakan ja'al ladzi, telah datang orang yang, telah datang orang yang, datang yang, ini adalah wasak kata. Kemudian engkau itu diam, lam ta'rif man alladhi, maka engkau tidak akan tahu yang itu siapa, yang mana nih? Ya, yang mana nih? Paham saya ini? Yang. Ya. Makanya kalau Indonesia itu susahnya satu, sebut yang-yangan, aladi-aladian. Aneh itu. Ki nopo niku Mas suami istrinya? Ki yang-yangan. Ki aladi-aladi oh. Allah. Nah. Fa idza qulta alladhi qama, kalau engkau katakan alladhi qama, yang telah berdiri, dia berdiri, faqad ta'ayyana al-an, maka dia sudah spesifik sekarang. Engkau sudah menspesifiki yang berdiri itu siapa, itu sudah spesifik. Walakinnahu bisilatihi, namun dia itu spesifik karena ada silahnya, yaitu alladhi. Yang mana nih? Yang telah berdiri. Ya. Wakadzalika kharaja al-mudhafu ila al-ma'rifati, begitu juga mudhaf kepada ma'rifah, fahada yu'ayyinu madlulahu biwasitatil idhafati, wakadzalika kharaja ad-dhamiru fahada yu'ayyinu madlulahu biwasitatil ghaibati aw al-huduri wakadzalika baqiyatul ma'arif. Al-muhim anna alladhi yu'ayyinu al-musamma mutlaqan huwa al-'alam. Tuh, fandom lihat di sini. Ya. Kadzalika kharaja al-mudhafu ila al-ma'rifah. Artinya keluar dari apa? Secara mutlak. Ya, tidak bisa berlaku secara bebas lagi ketika apa? Sudah spesifik. Kalau sudah spesifik, selesai. Ya. Tidak bisa berlaku umum lagi. Kenapa? Fa hadha yu'ayyinu madlulahu. Karena ini menspesifikkan apa yang jadi pendalilan di situ. Apa yang dituju di situ? Biwasatatul idhofah, dengan perantara adanya idhofah. Kayak misalnya rasulun. Awalnya kan rasulun ini, Mas. Rasulun. Ini kan utusan, Mas. Iya enggak? Utusan. Kalau ditambahkan lafzul jalalah, ya, lafzul jalalah Allahu. Ya. Allahu di sini, maka menjadi apa, Mas? Rasulullah. Ya, Rasulullah. Ya. Ini namanya idhafah. Disandarkan. Rasulun tadi secara umum. Utusan. Utusan siapa? Utusannya Allah, maka ketika ditambahkan lafzul jalalah di sini menjadi spesifik, bukan sembarang utusan, tapi utusannya Allah azza wajal. Ya, paham sampai sini ya? Makanya ketika ada idhofah, ada silah tadi, maka ini sudah keluar, tidak bisa jadikan umum lagi. Kadzalika kharaja dhamir, kemudian dhamir juga kata ganti, fahada yu'ayyinu madlula biwasitatil ghaibati, karena ini menjadi jelas penunjukannya dengan perantara apa? Ghaibah, dia. Kata ganti. Awal hudur atau yang hadir saat itu. Wa kadzalika baqiyatul ma'arif, begitu juga sisa dari isim ma'rifah semuanya yang lainnya. Al-muhim annalladhi yu'ayyinul musamma mutlaqan huwal 'alam. Maka yang muhim di sini, yang penting di sini, apa saja yang membantu sebuah nama secara mutlak, maka itu adalah al-alam, nama. Ya, di sini ada namanya Mas Abdurrahman. Mas Abdurrahman yang mana nih? Ada spesifiknya. Ya, yang pakai kacamata. Enggak semua Abdurrahman pakai kacamata. Ya, apalagi yang ini, yang hadir ini sudah spesifik, enggak bisa Abdurrahman yang lainnya. Paham maksudnya di sini ya? Nah, kemudian qoluhu, perkataan Malik, Ja'farin wa khirniqa wa qaranin wa wasiqi aktsara al-mu'allif rahimahullah, ya, aktsara al-mu'allif rahimahullah min al-amthilati wala da'iya laha falau ata bimithalin aw bimithalaini lakafa lakin al-insanu ahyanan taqunu lahu, ya, intilaqatun fi ba'dil umur. Suf, antum lihat di sini. cara Syekh menjelaskan ini. Nana ingatkan tentang minum, Mas, ya. Antum kalau minumnya kurang pasti pusing. Bisa dijamin itu, Mas. Makanya setelah iftar itu yang paling harus dilakukan adalah mengganti cairan tubuh sebanyak-banyaknya. Ya. Sampai antum terkencing-kencing pun enggak ada masalah, Mas. Itu adalah alamat kebaikan, tanda-tanda kebaikan. Jadi jangan sampai malas untuk kencing karena apa? Malas untuk minum karena tidak mau kencing. Justru di situ mengganti cairan tubuh kita. Nah, jangan sampai orang itu sudah dehidrasi, kemudian apa? Dipakai untuk mikir terus. Ya, nggak dipakai mikir aja sudah panas, apalagi dipakai mikir, gitu loh, Mas. Paham nggak, Mas, maksudnya ini? Paham nggak? Lo paham nggak? Nah, paham sudah. Nah, ini kaitannya dengan apa, Mas? Nasihat buat diri Anda sendiri dan antum sekalian. Kalau ketika kajian ilmu dimanapun saja, itu antum harus peka. Ini sudah ada minum belum? Ya, apalagi lebih peka lagi ada kopi belum dan seterusnya. Itu masya Allah, jazakumullah khairan. Yang bagi yang sudah peka seperti itu, karena apa? Terkadang kita itu terbantukan dengan sebab rezeki tadi, Mas. Itu adalah rezeki. Adanya air ini, jazakumullah khairan, Mas Yuda sudah memberikan, sudah perhatian terhadap air. Ya, itu termasuk bagian rezeki. Ana enggak ngajar ahad saja sudah ketahuan kalau ana ahadnya dehidrasi, Mas. Enggak ada yang ngambilin air, Mas. Diri ana juga malas. Ya. Jadi kalau misalnya dipakai untuk puasa Senin, ana bilang puasa Senin jauh lebih berat daripada puasa Kamis. Kenapa? Akhirnya nggak ada kajian sorenya, Mas. Ya kalau pagi itu dibanyakin air, alhamdulillah. Tapi kalau habis itu kurang minumnya, ya wis dehidrasi, kemudian dipaksa lagi untuk puasa, tambah. Jadi antum bisa lihat dari lidah. Coba antum lidahnya, Mas. Wah, panas banget tuh. Dah tahuan, Abu Farah panas. Coba Mas Abdurrahman. Yang lebih banyak lagi. Oh iya, ada panasnya. Enggak banyak tapi dia panas. Apalagi yang suka olahraga itu mesti panas. Mas, oh iya, sedikit lebih mending dari Abu Faris. Abu Faris dahsyat. Pak pun ya, panas juga, gerabak terus masanya. Ya. Panas, panas di jalan kalau Pak Kun, bukan panas olahraga, lombar. Ya, ini kondisi-kondisi seperti ini, Anda ingatkan agar antum ketika menuntut ilmu tidak tercegah untuk bisa makan dan minum, boleh, fadol. Anda tidak melarang antum untuk minum. Justru di situ kalau misalnya antum pas kajian ilmu dan seterusnya, antum minum boleh, halal. Dan Anda menganjurkan antum untuk perbanyak minum. Nah, barakallahu fikum. Nah, lanjutnya, Mas. Nah, jadi Ibnu Malik di sini memberikan penjelasan contoh kaja'farin. Kata-kata ka di sini contohnya adalah misal contoh seperti Ja'far, nama orang Kirniqon, nama perempuan Qoranin, ini nama Qorn, kabilah. Wa wasiqi, nama anjing di sini. Nah, ini kan ada titik-titik tiga. Dan yang lain-lainnya, Mas, itu waduh, tiga ini. Nah, aktsara mu'allif rahimallahu minal amtsilat. Mu'allif Ibnu Malik memberikan contoh yang banyak. La da'ya laha, sebenarnya tidak dibutuhkan di situ. Enggak perlu seperti itu gitu. Enggak perlu banyak-banyak maksudnya. Satu saja juga kan. Kalau ada bimitsalin, seandainya beliau itu membawakan contoh-contoh, au mitsalin, satu contoh atau dua contoh, la kafa, ini sudah cukup. Paham maksudnya? Kasih contoh Ja'farin wa Khirniqo saja wis. Nama orang, Ja'far dan Khirniqo, untuk menyebutkan apa? Nama orang. Itu sudah cukup. Nah, baru dikatakan. Lakin ya, lakinil insan, Tapi manusia itu ahyanan kadangkala nih, kadangkala takunulahu intilaqatun. Ya. Orang itu terkadang membutuhkan adanya bentuk intilaq. Intilaq, ya, intilaqatun. Itu intilaqatun artinya kemutlakan, Mas. Ini apakah ini umum atau tidak? Dia membutuhkan apa, Mas? Adanya justifikasi yang ada pada dirinya sendiri. Ini berlaku umum atau tidak? Jadi kalau dia umum, oh iya, saya tenang. Kek-kek, ora. Paham gak maksudnya? Jadi manusia terkadang membutuhkan justifikasi. Kayak misalnya, orang mengatakan apa? Wasodakotu burhanun. Sodakoh itu adalah bukti nyata tentang keimanan seorang. Sodakoh apa? Aku orang duduk deh. Hasil sodakoh apa? Wafi putih ahadikum sodakoh misalnya. Tenang mas, tenang. Ya, ini bagi yang sudah berkeluarga. Wafi butai hadikum sodakoh, dalam perjimaan diantara kalian suami istri sodakoh. Betul, termasuk sodakoh. Wabikulli tasbihatin sodakoh, setiap tasbih sodakoh. Wabikulli tahmidatin sodakoh. Wabikulli takbiratin sodakoh. Dan setiap tasbih, tahmid, takbir sodakoh. Itu tadi sudah dijelaskan dalam pelajaran kita sebelumnya. Sehingga di situ ketika orang memperbanyak sodakoh, ya tentunya itu dia lebih paham dari mana, pintu mana dia akan bisa bersedekah. Nah, makanya disebutkan secara mutlak justifikasinya apakah ini bisa seperti ini. Kalau disebutkan cuma satu dua, oh ini sih kurang ya. Paham? Nah, makanya disebutkan kadang kala manusia seperti fi ba'dil umur, di beberapa perkara. Jadi menspesifikkan sesuatu itu terkadang dibutuhkan. Tidak semuanya itu kaitannya dengan umum. Ya. Kemudian qulhu Ja'farin ismu rajulin. Ja'far itu adalah nama orang. Qulhu Hirniqa itu ismu imra'atin, nama perempuan. Lakinnahu ghairu ma'lufin indana. Ini Hirniqa itu adalah nama yang enggak sering dipakai oleh wanita orang Arab. Namanya sama Mas Muki Hirniqa, jarang itu. Ya. Ana juga baru dengar ketika di Alfia itu Hirniqa. Tak bilang itu Hirniqa itu artinya apa itu kan. Nah, baru ketahuan ketika menjelaskan itu ternyata nama perempuan. Oh, ternyata nama perempuan. Nah, wala ma'ruf, dan ini tidak ma'ruf, tidak bisa dikenal. Ya, wa ma sami'tu bimra'atin tusamma Hirniqa, dan aku belum pernah mendengar seorang nama perempuan yang namanya Hirniqa. Ini Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tidak ada yang aku pernah mendengar nama perempuan namanya Hirniqa. Aneh enggak? Ayo. Karena bisa jadi Hirniqa ini ada pada zamannya Ibnu Malik saat itu. Nama yang dipakai di sana, tapi ternyata tidak dipakai lagi pada zaman kita, zamannya Syekh rahimahullah. Paham ya? Qulhu qarnin ismu qabilatin yantasibu ilaiha Uwais bin Qarni alladhi akhbara anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah qarnin, adalah isim qabilah yang dinisbatkan kepadanya Uwais al-Qarni, seorang tabi'in. Perut tabi'in Uwais al-Qarni. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais al-Qarni. Tapi di situ para ulama menjelaskan sebaik-baik tabi'in ay fadilatuhu laisa bi'ulumihi, bukan masalah ilmunya, keutamaannya saja. Paham maksudnya? Karena kalau ilmunya dibandingkan Sa'id bin Musayyib tidak ada apa-apanya. Kenapa? Uwais al-Qarni tidak bertemu dengan sahabat yang lainnya untuk meriwayatkan banyak hadis bagaimana Sa'id bin Musayyib. Ya, maka disebutkan kibarut tabi'in Sa'id bin Musayyib. Ya, yang meninggal tahun 94 Hijriah. Paham sampai sini? Nah, itu dijelaskan para ulama seperti itu. Nah, alladhi akhbara anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentangnya. Dan ini beliau sebagai tabi'in karena apa? Karena seharusnya beliau itu bisa mendapati predikat sahabat. Kalau beliau itu hijrah dan bertemu Nabi SAW. Tapi saat itu beliau memilih ibunya. Itulah yang mengguncangkan wahyu. Artinya di sini Nabi SAW diberikan wahyu. Kelak akan datang kabilah ada orang di situ namanya Uwais. Ya, Uwais Al-Qarni. Sampai dikatakan seperti itu. Ya, ya Mas. Ini sesungguhnya suatu hal yang pengorbanan yang luar biasa, Mas. Bagaimana mungkin orang itu mengorbankan untuk tidak bertemu dengan Rasulullah SAW tapi memilih ibunya? Itu suatu yang Masya Allah. Maka kalau misalnya antum memilih antara pekerjaan dan orang tua, dan antum memilih orang tua, tidak ada kerugian di situ, Mas. Ingat itu, Mas. Allah akan ganti rezeki-rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitupun antum didekatkan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang menjaga antum untuk tetap menjadi soleh, itu juga rezeki. Ya, taruhlah antum itu akhirnya mendapatkan cuan yang sangat banyak, berlimpah. Tapi ternyata nggak bisa menjaga agama, tidak bisa ngaji, nggak bisa sholat, sholat pun nggak nyaman, tidak bisa khusyuk dan yang lain, makan juga nggak nyaman. Kira-kira antum memilih yang mana itu, Mas? Itu subhanallah, bagian dari keindahan takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, nggak ada yang salah dari ketika antum atau kita itu memilih orang tua kita. Ya, ana misalnya, ana bisa Ustaz, saya bisa kerja di sana-sana, tapi saya memilih orang tua saya. Subhanallah. Itu baik, kebaikan dari antum. Ya. Sebagaimana dilakukan oleh Waskorni. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kita untuk bisa meneladani kebaikan-kebaikan beliau. Nah. Kemudian qaluhu wa adanin ismu baladin ma'rufin. Ini adalah nama negeri yang sudah ma'ruf, Adan. Qauluhu wa lahiqi ismu farasin, nama kuda. Wa hal ya'ni hadha anna kulla farasin yasbiqu naqulu lahu lahiq. Nah, ini lahiq itu adalah ism kuda. Nah, nama kuda di sini. Apakah di sini menjadikan bahwa setiap kuda itu ya, itu bisa kita namakan baginya lahiq? Lahiq, lahiq. Ya. Al-jawab la. Ini tidak, bal huwa musamma muayyan. Ini adalah penamaan yang di situ sudah spesifik. Kal ghadba, adba sin. Kal adba'u, kal adba'i wal qaswa'i. Adba, qaswa, ini nama untanya Nabi SAW. Qaswa. Adba, ini juga ada pada zaman Nabi SAW. Wa naqatai, ini unta. Ini juga onta. Onta-onta ini ada pada zaman Rasulullah SAW. Zaman sahabat Nabi SAW. Ini li naqoi, la naqotai, untuk dua onta Nabi Rasulullah SAW. Ya, adba dan qaswa. Ini sudah spesifik nama dari ontanya Rasulullah SAW. Ya, adba dan qaswa. Wa qaluhum wasad qamin ismu jamalin lirajulin. Ini adalah ismu jamalin lirajulin. Satqam itu nama unta bagi seorang. Idza nadahu faqala satqam ragha au jaa. Kalau mengatakan satqam satqam, dia datang. Ya, mendekat datang. Qaluhu wa haylatin wa huwa indana ismu imra'atin. Haylah itu di kita itu nama perempuan. Li'annana nusammi bismi haylah. Lakinnahu huwa huna ismun nishad. Tapi di sini haylah ini adalah nama untuk kambing, untuk wedus. Padahal dipakai di Arab, haylah itu adalah nama perempuan. Ya, nama perempuan. Qaluhu wasiqi ismu kalb. Ini nama anjing. Wa min dalika aidan sakhrun alamun ala akhil khunsa. Sakhrun taqulu al khunsa Nah, di sini kaitannya tentang penjelasan dari apa yang disebutkan Syekh menjelaskan tentang kontekstual apa yang dipahami oleh kebanyakan orang, ya, kebanyakan orang ketika mereka menjadikan konsepnya nama, ya, ini ternyata banyak yang orang itu nggak paham seluruhnya apa yang menjadi kebiasaan dari hal tersebut. Maksudnya adalah kalau misalnya kontekstualnya di sini kalau misalnya kita lihat tentang apa yang disebutkan Syekh sebelumnya, ya, ismu isyaratin, ismu imra'atin, Hailah, ya, Hailah, ini sebenarnya karena ada ta' marbutohnya, ya, Hailah, ini sering dipakai nama bis juga di Timur Tengah, Hailah, Hailah, bis namanya Hailah, itu ada, apa, ya, hah? Oh, bukan, beda lagi Hilux. Hah? Ramayana. Ya. Ya. Sama dengan Rosalia itu kan. Nah, maksudnya di sini memang kronologinya untuk nama perempuan, tapi di situ dipakai untuk nama kambing. Ya. Kemudian wasik, nama anjing yang disebutkan juga nah ini kronologis yang lainnya, ya, orang yang menyebutkan sebutannya sakhrun alamun ala akhil hunsa. Hunsa sendiri maksudnya adalah ini sebutkan takulu al khunsa. Nah, di mana kalau khunsa sendiri ininya macam-macam, ya, apa artinya, ya, karena khunsa di sini kalau misalnya disebutkan berkaitan dengan maknanya, ya, makna al-hunsa ini bisa disebutkan sikotu lil-baqarah wahsyiyah. Ini adalah nama yang dipakai, ya, ada khunsa, kata-kata khuns pakai kha, kalau pakai ha beda lagi, ya. Ini adalah nama untuk dipakai untuk nama baqarah wahsyiyah, untuk sapi yang di situ kaitannya yang ya, sapi yang di situ sapi liar, ya. Nah, namun di sini begitu juga kaitannya dengan khunsa itu sebagai isim Arabi, ya, isim yang dipakai oleh orang-orang Arab untuk menyebutkan nama sapi, kemudian juga nama perempuan. Maka khunsa itu dipakai sebagai nama perempuan, atau di sini sebutkan khunsa, ya, paham, ya, ini pengertian yang di situ. Belum tentu juga orang yang mengatakan khunsa itu faham bahwasannya yang diinginkan itu adalah kaitannya dengan apa mas? Bahasa Arab. Ya. Karena tidak semua orang faham apa yang diinginkan dari situ. Ya. Sehingga kalau misalnya dikatakan orang salah menyebut kha menjadi ha, itu beda lagi. Ya. Karena khunsa dan hunsa. Hunsa itu untuk rambut perempuan. Jadi khunsa itu beda lagi. Ya. Nah, di sini wa idza sakhran la ta'tamul huda bihi. Ya. Ka'annahu 'alamun fi ra'sihi naru. Kaitannya yang disebutkan tentang penjelasan dari ya tentang hal ini sebenarnya panjang ini tentang bait ini tapi enggak ada masalah. Nah, ini dijelaskan bahwasanya kata-kata sakhrun ini untuk alamun nama ala akhi hunsa. Ya. Akhil khunsa. Dan ini ya. Sama dengan orang menyebutkan apa nama ini tetap sesuatu. Jadi wa inna sakhran la ta'tammu hudatu bihi ka'annahu 'alamun fi ra'sihi naru. Ya, sakhr ini disebutkan sakhrun itu juga bisa untuk burung elang. Sakhr. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan untuk maknanya sakhr. Ya. Ada. Nah, ini berkaitan dengan maknanya sakhr itu. Itu dijelaskan kalau misalnya kata-kata nah disebut di situ ya sakhrun makanun sakhirun katsirul sukhur ya itu adalah tentang sakhrun jamak dari sakhratun nah. Nah, ini kullu minat sukhuri burkaniyah tatakawanu tahta sathil ard bisatati suharah muttasilah. Ini juga makna yang lainnya dari sakhr. Nah, jadi dia kaitannya. Nah, kata-kata sakhr ini makna sakhr ini kaitannya dengan adanya tebing itu mas, tebing yang mengarah kepada gunung, gunungnya itu ada burkannya, ada apa, ada vulkanonya, itu juga sokhr. Ya. Jadi dia sokhr ini batuan cadas, bisa dikatakan seperti itu. Batuan cadas yang di situ kaitannya dengan apa yang ada pada kontekstual di gunung-gunung. Nah. Nah, kemudian makna dari kata-kata ya unsa ini adalah orang yang maksud dari unsa ya, atau khunsa, makna dari khunsa atau khunsa ya, ini sering kalau orang sebutkan tentang dari bait-bait syairnya ada khunsa. Nah, dan di situ memang ini adalah nama untuk perempuan Arab. Ya. Maka disebutkan di sini wa inna sakhran la ta'tammu hudatu bih ka'annahu 'alamun fi ra'si naru. Nah. Di sini baitnya ada sesuatu, sesungguhnya sakhran ya. Sakhran la ta'tammu hudatu bihi ka'annahu 'alamun fi ra'sihi naru. Ini dijelaskan al-bait fi diwan al-khunsa. Diwan khusus untuk perempuan-perempuan. Ya, inna sakhran, sesungguhnya batu cadas itu, la ta'tammu hudatu. Di situ benar-benar yang mementingkan di situ tentang petunjuk kepadanya, ka'annahu 'alamun, itu seperti nama fi ra'si, di kepalanya itu ada naru, ada api. Maksudnya apa? Karena sohr itu adalah tadi batu cadas yang ada pada gunung vulkano. Jadi saking cadasnya terbentuk dari batu-batuan yang ada di gunung berapi, Mas. Nah. Kemudian wal muhim anna hadhi amsilatun matsala bihil muallif li asya ma'lufatin imma min bani adam aw min qura bani adam aw mimma yatufu ala bani adam walakin ma dzalika rubbama tudau a'lamun li asya ghairi ma'lufatin. Kemana, Mas? Bawa-bawa, Mas, terus. Loncatnya, Masya Allah, sangat trendy. Nah. Al-muhim, yang penting di sini, ini contoh-contoh yang dimisalkan oleh mu'alif Imam Malik ini adalah ma'lufatin. Ini memang dibuat oleh manusia, maksudnya imma min bani Adam, yaitu dari keturunan Nabi Adam, aw min qura bani Adam, atau kampungnya, dari tempat tinggalnya bani Adam, aw mimma yatufu ala bani Adam, atau yang ada di sekitar bani Adam, sekitarnya, Mas. Ada namanya apa? Samban. Ya. Samban misalnya tingkatan dari apa misalnya? Sambatani nombok. Ya, misalnya Samban itu apa? Di Mas, gone kampunge, Kampung Samban. Sambatani nombok. Ya, Sambatan do tong brengok. Ya, misalnya, bisa juga. Ya. Apa yang sekitar walakin ma'adhalika, namun dengan demikian rubama tudau a'lamun, itu bisa jadi diletakkan di situ a'lam, nama-nama li asya' ghair ma'lufatin, nama-nama yang tidak pernah dibuat sebelumnya. Sama saya fi akhir bab, sebagaimana di dalam akhir bab ini insyaallah ta'ala, bab tentang apa ini, Mas? Tentang ma'arif, tentang nama. Kemarin kita mempelajari A'raful ma'arif itu apa mas? Domir. Kemudian alam. Kata ganti kemudian nama. Ya, nanti kita akan masuk pada pembahasan bait ke 74. Ya. Wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran dha in siwahu sahiba. Ini tentang nama kunyah dan laqab. Makanya tadi ana mengatakan apa? Abu Binti. Nah, itu enggak ada Abu Binti kecuali Binti itu adalah nama anaknya. Ya. Ini juga sama. Pak Demusri itu namanya Abu Binti juga karena anaknya ada namanya Binti, Mbak Binti. Nah. Nah. Naktafi bihadzal qudrah. Kita cukupkan sekian dan insyaallah nanti kita akan lanjut pada malam Kamis insyaallah binillah. Ya, semoga Allah Azza menjadikan apa yang kita pelajari sebagai pemberat amalan kita kelak di hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.